الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والحاضرين رحمني ورحمكم الله. Bertambah umur beranjak Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pegawai yang mendapatkan upah di dalam pekerjaan yang sama, yaitu mengembala domba. Oleh sebab itu dari hadis Jabir, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma min nabiyyin illa ra'a ghanaman. Tidak ada nabi melainkan mereka mengembala kambing. Kata Jabir, wa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, wala ana, begitu juga aku. Kuntu ar'a ghanaman li ahli Makkah bi qararit. Aku dahulu mengembala kambingnya penduduk Makkah dengan upah yang sedikit untuk mencukupi kebutuhan beliau. Disebutkan oleh para ulama, nabi dan para nabi-nabi sebelumnya, mereka mengembala kambing karena itu merupakan bentuk latihan. Kambing tidak gampang untuk dijaga. Merupakan pendidikan awal agar terbiasa. Allah subhanahu wa ta'ala mampu memberikan kepada Rasulnya makanan, minuman, bahkan dari atas surga. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Bani Israel. Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah tidak akan memberikan kepada Ashraful Anbiya, Nabi termulia, sebaik-baiknya manusia di muka bumi. Allah mampu. Tapi pembelajaran kepada beliau, agar tumbuh sebagai seorang anak yang tidak bersandar kepada orang lain, senantiasa bekerja keras. Ini pekerjaan beliau yang pertama. Kemudian pekerjaan Nabi alaihi salatu wasalam yang kedua, tentu setelah beliau sudah menginjak 20 tahun bahkan di atas itu, adalah berdagang, jual beli. Umur sudah tambah, kedewasaan semakin mapan, sehingga Nabi alaihi salatu wasalam beralih profesi. Dulu mengembala domba, hewan ternak, saat ini jual beli. Ada ijab kabul, memberi dan menerima. Zaman dahulu mungkin barter antara barang, dengan mungkin selisih harga. Dari satu wilayah ke wilayah yang lain, tempat ke tempat yang lain. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan siapa? Khadijah. Abu Lutfi mengatakan Khadijah. Ada yang menyelisih Abu Lutfi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sama dengan siapa? Khadijah itu nanti. Bukan partner pertamanya Nabi alaihi salatu wassalam. Khadijah akan merekrut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah nama beliau tersohor dalam jual beli. Artinya sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sama dengan selain Khadijah. Disebutkan di dalam sirah ikhwani afidhakumullah, dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud, Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, partner pertama Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang bernama As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi dari suku Quraisy. Yang bernama As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib. Awal syarik. Teman pertamanya Rasulullah di dalam jual beli. Siapa namanya tadi? As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi. Wa kana khairu syarik, dan beliau adalah partner kerja sama yang amat sangat baik. La yumari wa la yudari. As-Sa'ib ini tidak pernah menipu. Tidak pernah lewat belakang. Kalau zaman sekarang mungkin harga ya ditulis sesuai dengan nota. Terang-terangan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak menggunakan tipu muslihat, tidak berdusta, jujur. Apa yang di muka sesuai dengan yang di belakang. Jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. La yumari wa la yudari. Tidak begini dan tidak begitu. Lurus. Dan mereka pada zaman jahiliyah. Artinya kejujuran ada pada orang Arab. Sifat kejujuran ada pada mereka. Dan Nabi SAW merasa tenang. Kerjasama dengan orang ini. Bisa jadi Sa'ib memberikan harta Nabi yang mengolah. Ataupun kedua-duanya kerjasama dengan masing-masing mengeluarkan harta yang mereka miliki. Diolah bersama-sama. Bahkan ikhwani afidhakumullah, setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, berdakwah di kota Makkah, kemudian Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, terjadilah berbagai macam peperangan sampai terjadinya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Datang orang ini. Siapa tadi? Partner pertamanya Nabi SAW. Nabi sudah di kota Makkah. Nabi SAW sudah di kota Madinah, sudah berhijrah. Sa'ib masih di kota Makkah. Di atas kesyirikannya. Ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Sa'ib ibn Abi Sa'ib mendatangi Rasulullah SAW dan disambut oleh beliau. Kata Nabi, marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang wahai saudaraku dan partner kerjaku. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, dan kemudian Sa'ib bin Abi Sa'id mengucapkan kalimat syahadat menjadi salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini dari sisi apa? Perdagangan. Kemudian ikhwani afidhakumullah, Al-Imam Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Walaupun kitab sirah punya Ibnu Ishaq ini hilang, tapi banyak dinukil oleh Ibnu Hisham yang juga di dalam kitab sirahnya. Ibnu Ishaq beliau berkata, kanat Khadijah bintu Huwailid imra'atun tajir. Dahulu sudah dikenal Khadijah ini merupakan wanita pedagang yang jitu di dalam mengolah perdagangan. Zata syarafin wa mal. Dan Khadijah ini kedudukannya diakui. Ya bagaimana tidak ikhwani afidhakumullah, Khadijah dari suku Quraisy. Bahkan satu nasab dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti kita akan sampai pada nasabnya Khadijah, akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek beliau yang keempat yang bernama Qusay ibn Kilab. Artinya kakek Nabi alaihi salatu wasallam dengan kakeknya Khadijah ini satu. Artinya sama-sama dari suku Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari kedudukan yang mulia, keturunan dari Nabi Ismail, dari anaknya Ibrahim alaihi salam. Berarti Khadijah sama seperti itu. Kata Ibnu Ishaq, "Anna Khadijah imra'atun tajirah dzat syarafin wa mal." Khadijah ini pedagang yang jitu, merupakan wanita yang tinggi kedudukannya dari sisi nasab. Orang Arab amat sangat melihat dalam perkara nasab bagi mereka. Wa mal, dan Khadijah ini memiliki harta melimpah ruah. Banyak orang yang berusaha untuk mendekati dia. Wa kanat tasta'jir rijalan fi maliha wa tudaribuhum iya. Kata Ibnu Ishaq, bahkan Khadijah ini merekrut banyak lelaki menjadi karyawan di dalam mengolah hartanya. Mungkin zaman sekarang sesuai dengan yang sudah kita sebutkan, kerjasama dengan bagi hasil istilahnya. Mereka ambil hartanya Khadijah, Khadijah kasih modal sambil dikontrol, kemudian mereka sama-sama mendapatkan laba. Dan karyawannya banyak. Wa kanat Quraisy tujaran azim. Dan suku Quraisy, suku secara keumuman Quraisy, penjaga kota Makkah, mereka memang usahanya adalah berdagang, berbeda dengan kota Madinah. Kota Madinah mereka bercocok tanam, berkebun, kurma dan lain sebagainya. Tapi penduduk Makkah urusannya adalah berdagang, melancong ke negeri Yaman, ke negeri Syam, beli barang di sana, didatangkan ke kota Makkah. Terlebih lagi musim haji, banyaknya umat manusia yang berjubel berdatangan, sehingga memang pekerjaan mereka jual beli. Falamma balagha li Khadijah an sidqi hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sampai kepada Khadijah, ikhwani hafizakumullah, tentang kejujuran Rasulullah, wa karami akhlakihi, dan indahnya akhlak beliau, wa quwwati al-amanah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat amanat yang tinggi, dikenal sebagai seorang yang amin, dipercaya oleh kaumnya. Ba'athat ilaihi, Khadijah pun mengutus seseorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Diutus, berangkatlah engkau ke tempatnya Muhammad alaihi salam. Aradat lahu an yakhruja bimaliha tajiran ila Syam. Ditawarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana anda apabila mengambil hartanya Khadijah, kau bawa barang-barangnya Khadijah ke negeri Syam, dan engkau sebagai zaman sekarang mungkin manajer perdagangan milik Khadijah, kau bawa ke negeri Syam. Dan Khadijah, ikhwani afidhakumullah, sudah menjanda sebanyak 2 kali. Khadijah itu janda 2 kali. Nah, yang pertama, suami beliau yang pertama bernama Abu Halah An-Nabbas. Ini suami yang pertama dan dikaruniai seorang putri. Gelarnya Khadijah dahulu Ummu Halah. Dikaruniai seorang putri dari Abu Halah An-Nabbas. Kemudian setelah itu bercerai, kemudian Khadijah menikah dengan lelaki yang kedua yang bernama Atiq ibn A'id al-Makhzumi. Seorang yang bernama Atiq ibn A'id al-Makhzumi. Kemudian setelah itu pun Khadijah bercerai dan tidak memiliki anak dari suami yang kedua. Artinya dia hidup sebatang kara, tidak memiliki suami. Ditawarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqabila lahu dzalik, kemudian Rasul pun menerima tawaran tersebut. Dalam riwayat itu disebutkan, wa kanat tu'ti linnabi sallallahu alaihi wasallam afdal mimma kanat tu'ti min ghairihi min at-tujjar. Saking percayanya Khadijah kepada Rasulullah sampai memberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam barang-barang yang spesial. Dagangan yang istimewa. Harga yang mahal. Yang tidak dipercayakan kepada pedagang-pedagang sebelumnya. Saking percayanya kepada Nabi SAW, barang-barang yang berharga, yang disimpan, yang tidak dipegang kecuali oleh Khadijah, diberikan kepada Nabi SAW. Coba kau putar barang-barang ini. Maka dibawalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan Khadijah selalu siapapun yang berdagang dengan dirinya diberikan seorang pendamping sebagai pengawas. Maka diutuslah Maisarah, gulamu Khadijah, seorang yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki atau perempuan? Maisarah ini laki atau perempuan? Bin Zanad. Perempuan Maisarah. Ikrimah. Perempuan apa lagi? Hisham. Maisarah. Rijal. Maisarah laki. Nama tapi menggunakan tak marbutah. Tidak semua nama menggunakan tak marbutah itu apa? Perempuan Ikrimah laki. Nah, Maisarah adalah seorang laki-laki sebagai pengawas Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini tangan kanannya Khadijah. Nah, maka berjalanlah ke negeri Syam. Syam itu satu kesatuan negeri yang besar. Sekarang sudah terpecah-pecah. Yordan, Palestine, Lebanon, Syria. Dulu disebut dengan negeri Syam. Ibu kotanya di Byzantium sana. Di bawah kekuasaan Romawi. Merupakan negara yang penuh dengan keindahan. Tempatnya pasar di sana. Orang Mekah kebiasaan. Mereka berjalan dengan membawa barang dagangan. Di sana mereka jual. Setelah itu mereka beli barangnya. Penduduk Syam mereka bawa ke kota Mekah. Dan seperti itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarbah dha'f ma kana yarbahu. Subhanallah. Pada perdagangan, perjalanan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan barokah. Nabi mendapatkan laba yang berlipat-lipat yang belum pernah Khadijah mendapatkan, memperoleh dan merasakan hasil sebanyak itu. Ditambah lagi kabar dari sang pengawas yang bernama Maisal menceritakan kepada Khadijah, ada seorang penjual keras mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, aku tidak akan membeli barangmu hatta tahlifa billat wal uzza. Sampai engkau bersumpah dengan menggunakan nama patung Lat dan patung Uzza. Diceritakan oleh Maisar. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad mengatakan, la ahlif lahu maqat wa arada anhu. Kata Nabi, aku belum pernah sama sekali bersumpah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Kemudian Nabi pun berpaling dari orang itu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terjaga sejak kecil kesucian hatinya, fitrahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suci di atas tauhid, tidak pernah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai bersumpah yang di sana ada sedikit pengagungan. Tidak akan bersumpah dengan nama selain Allah melainkan dia mengagungkan nama tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ahlil billata wal uzza," aku tidak pernah bersumpah dengan menggunakan nama patung Lat ataupun patung Uzza. Kemudian dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya aku tidak butuh dengan kamu. Diceritakan oleh Maisal. Ini pertama. Kemudian yang kedua, istakarat lahul fujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dijebak untuk berbuat curang. Khadijah enggak tahu. Kalau seandainya modal 200 ribu dijual oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 ribu, kemudian Maisarah melaporkan kepada Khadijah terjual barang ini 300 ribu, berarti lepas 200 ribu. Khadijah enggak tahu. Istakaratul fujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijebak untuk berbuat curang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak. Maka ini lelaki yang dia inginkan, yang dia idam-idamkan sebagai pendamping rumah tangganya. Maka muncul keinginan Khadijah bintu Khuwailid ibn Asad radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Maka keinginan tersebut disampaikan kepada teman dekatnya Khadijah yang bernama Nafisah bintu Munabbih. Wahai Nafisah, aku ini ingin menikah dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Nafisah yang berangkat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita pangkas sampai di sini kisah kemudian menikahnya Nabi dengan Khadijah dan proses pernikahan. Kita akan lanjutkan inti dari kerja Nabi alaihi salatu wassalam yang bisa kita ambil hikmah diantaranya. Yang pertama, ikhwani hafizakumullah, Islam itu agama yang kafah, sempurna dari seluruh lini dan aspek kehidupan. Yang digaris bawahi bahwasanya Islam itu memberikan apresiasi kepada seorang muslim yang giat, semangat di dalam berupaya, baik upaya tersebut perkara agama, akhirat, begitu juga perkara dunia. Islam enggak suka kepada seseorang yang memiliki sifat malas. Malas dunia, begitu pula malas apalagi dalam perkara akhirat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam perkara-perkara yang baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah, bersegeralah kalian menuju kepada surganya yang memiliki luas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini himbauan senantiasa upaya, usaha untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan memperbanyak ibadah. Begitu juga dalam perkara dunia. Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengatakan, al-mu'min al-qawi khairun min al-mu'min al-dha'if. Mu'min yang kuat, perkasa, gagah, giat, semangat, itu lebih baik daripada mukmin yang loyo, mukmin yang lemah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jazan. Bersemangatlah engkau kepada perkara-perkara yang bermanfaat, meminta pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa putus asa, jangan merasa lemas. Fa in asabaka syai'un, kalau engkau didatangi, dihampiri, dilanda oleh musibah, maka katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua dengan takdir Allah, kalau sudah dikehendaki maka akan terjadi. Pada hadis ini disebutkan mukmin yang kuat lebih baik. Artinya dia bersandar kepada dirinya sendiri. Nabi alaihi salatu wasallam sejak kecil seperti itu. Dia tidak pernah meminta, tidak pernah menjulurkan tangan, tidak pernah bersandar kepada orang lain. Dia keluarkan keringat, berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, dan itu merupakan seorang mukmin yang aziz, mulia, terhormat. Jadi sifat malas sudah diberikan lampu kuning dalam Islam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat ini. Nabi enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Tapi di dalam usaha beliau jenius, beliau pintar. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Tapi dalam usaha berdagang beliau pintar. Tidak bisa orang menipu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat malas. Beliau senantiasa berdoa, "Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazani, dari kesedihan dan kegundahan. Wal kasali wal ajzi, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat malas." Wal ajaz, kelemahan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan meminta perlindungan kepada Allah melainkan perkara tersebut beliau takuti. Artinya beliau takut jangan sampai menjadi orang yang malas. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubni, ya Allah, aku minta perlindungan kepada engkau dari sifat pengecut, kikir, pelit. Wa dhala'id daini wa qahri rijal, aku meminta perlindungan kepada engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Ini perkara-perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk jauhi. Karena kalau orang malas, tidak suka bekerja dalam perkara dunia, maka dia akan senantiasa melemparkan matanya kepada orang lain. Setelah itu apa? Bermudah-mudahan di dalam berhutang. Dan ini jelek. Nabi alaihi salatu wasallam setiap tasyahud beliau senantiasa berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari perbuatan dosa dan perkara hutang." Ini akibat dari sifat malas. Bermudah-mudahan. Kalau dia berusaha, kalau dia giat, tidak akan dia keluarkan tangan dari kantongnya untuk meminta. Karena otomatis, ikhwani afidhakumullah, orang yang suka hutang, dhullun finnahar, kata orang Arab, tercela di siang hari, malu, menundukkan wajah, wahamun bilail, dan kegundahan di malam hari. Siangnya rendah, malamnya gundah. Enak kehidupan seperti itu? Tidak enak. Dan Nabi alaihi salatu wasalam ketika didatangkan mayit di hadapan beliau, yang pertama kali ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam, "Hal taraka qada'an?" Apakah orang ini meninggalkan hutang? Kalau ada yang mengatakan la ya Rasulullah, Nabi mensolatinya, Allahu Akbar. Tapi kalau masih ada hutang, beliau mengatakan, "Sallu ala sahibikum," kalian sendiri yang menyolati. Aku tidak akan menyolati. Nabi SAW meninggalkan mensolati mayit yang masih ada hutangnya. Bahkan dalam satu kisah di hadapan Nabi SAW ada seorang mayit yang memiliki hutang 2 dinar. Fatarakahu Nabi SAW, beliau tinggalkan untuk mensolatinya 2 dinar. 1 dinar 4 gram seperempat. 2,5 juta zaman sekarang. Kalau kali 2, 5 juta. Mayit ada hutang 5 juta kepada saudaranya. Belum dia sahur. Belum dia tutupi. Maka ditinggal oleh Nabi SAW. Tiba-tiba sahabat Abu Qatadah Al-Ansari mengatakan, "Analaha ya Rasulullah. Aku yang akan menyawirinya ya Rasulullah. Aku yang akan membayar. Itu tanggunganku. Aku yang menjamin." Maka Nabi SAW sholati. Sampai di sini tidak. Keesokan harinya bertemu dengan Abu Qatadah. "Hal qadaita lahu? Wahai Abu Qatadah, apakah engkau betul-betul sudah membayarkannya?" Abu Qatadah mengatakan, "Na'am, wahai Rasulullah, ya, sudah aku bayar, sudah aku tutup, sudah aku kasih, hilangnya lunas. Hutangnya lunas." Nabi SAW bersabda apa? "Al-an baridat jildatuhu." Sekarang kulitnya dingin. Sekarang ini kulitnya dingin, artinya ikhwani afidhakumullah, orang wafat, orang mati, punya hutang, kulitnya panas, jiwanya panas. Oleh sebab itu dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Al-mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda." Mu'min itu digantung jiwanya ketika meninggal. Karena ada hutang sampai dilunasi. Baik dilunasi menggunakan harta warisan atau ahli warisnya. Apa maksud digantung? Kata Imam Suyuti, "Mahbusun an maqami hal kirim." Artinya kebaikan yang dia lakukan di muka bumi itu ditahan. Bayangkan ikhwan yafidhu antum, sholat, zakat, puasa, haji. Tertahan semua itu. Amalan yang antum capek lakukan tertahan. Gara-gara apa? Dain. Solusinya apa? Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia gak bisa hidup individu. Gak bisa. Makhluk sosial butuh kepada yang lain. Memang dalam suatu keadaan kita gak mampu. Terdesak kita untuk hutang. Gak ada masalah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak ganjaran bagi orang yang menghutangi. Akan diberikan pahala 2 kali lipat dari uang yang dia berikan. Apalagi jatuh tempo dan dia masih berikan kelonggaran waktu. Ini fadilahnya besar. Tapi perlu diketahui ketika Anda hutang betul-betul niat. Anda mampu untuk mengembalikannya dan berusaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallahu an." Barang siapa yang meminta, berhutang, mengambil harta saudaranya, dia niat untuk mengembalikan, Allah Subhanahu wa taala yang akan bantu. Niat ada. Bukan bertujuan untuk ngemplang kata orang Jawa. Bertujuan untuk apa? Ngemplang. Apa itu ngemplang? Apa bahasa Indonesia ngemplang? Tidak tahu anak bahasa Indonesia yang ngemplang apa. Apa Ali? Ngakali. Ya sama bahasa Jawa Pak Ali. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil harta saudaranya. Artinya dia berhutang. Niat memang untuk nyaur. Untuk membayar. Adallahu anhu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan. وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَتْلَافَهَا أَتْلَافَهُ اللَّهُ. Barang siapa orang yang berhutang memang niat untuk dimakan uang tersebut, tidak diberikan, niat untuk diambil, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan musnahkan. Dimusnahkan apanya tidak disebut dalam hadis itu, artinya umum. Harta itu enggak ada barokah, dihilangkan, bisa jadi setelah itu diberikan musibah, bala, bencana, dirinya, istrinya enggak takut apabila kira-kira musibah diberikan kepada anaknya, uang yang dia niat untuk makan hangus. Maka sekali lagi Islam mengajarkan kepada kita untuk semangat bekerja di dalam perkara dunia, tapi perlu digarisbawahi, jadikan harta di tangan kita, jangan di dalam hati. Karena dunia ini sebagai jembatan, perantara, media, alat untuk menuju kepada kehidupan yang abadi. Karena kita semua di muka bumi ini sebagai pelancong, sebagai turis, kita akan keluar bersama-sama. Artinya pekerjaanmu jadikan sebagai perbekalan untuk akhirat. Jangan seperti manusia kebanyakan zaman sekarang. Akhiratnya dijual untuk mengenyangkan perutnya. Akhirnya apa? Rambu-rambu Allah subhanahu wa ta'ala diterobos. Jual beli dengan penuh kedustaan, pemutarbalikan fakta. Yang bagus adalah jelek, yang jelek dibilang bagus, yang busuk dibilang baru, fresh. Dalamnya enggak sama dengan casingnya. Casingnya baru, bagus, indah. Dalamnya sudah solderan semua. Apalagi zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, sedikit-sedikit apa bersumpah. Oh, demi Allah, barang ini bagus. Wallahi. Menggunakan apa? Nama? Nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperlariskan apa? Dagangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hilfu munfiqatun li sil'ah, mumhiqatun lil barakah. Memang sumpah itu bisa melariskan dagangan, tapi menghapuskan barokah. Walaupun dagangan Anda benar, Anda enggak bohong. Anda enggak bohong, Anda jujur, tapi dibumbui pakai sumpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang melariskan dagangan tapi enggak ada barokahnya. Artinya Anda jual beli yang fair-fair saja, enggak perlu bersumpah dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ancaman keras dari Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Muslim riwayat Abu Dzar, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Tidak akan dipersihkan dari dosa-dosanya. Tidak akan dilirik. Dan mereka mendapatkan azab yang besar. Tiga golongan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilihat mereka. Wala yuzakihim. Tidak dibersihkan. Tidak dilirik. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, al-musbil. Orang yang menjulurkan di bawah mata kaki. Dengan kesombongan, dengan kecongkaan. Walmanan, dan orang-orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Wah, aku sudah memberikan janda fulana, saya sudah memberikan tetangga saya sudah memberikan kepada yayasan anak yatim, saya sudah membangun masjid musola di tempat ini dan itu, disebut-sebutkan kebaikan. Tidak dilihat oleh Allah, tidak dilirik. Berarti enggak jujur orang ini dalam sedekah. Kemudian yang ketiga, al-munfik sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang menjual, melariskan, membersihkan barang dagangannya teruslah dengan sumpah palsu, dengan sumpah bohong, dengan perkataan yang menyelisihi faktanya atau realnya, maka mereka mendapatkan ancaman di atas. Maka dari kisah ini, ikhwani afidhakumullah, pelajaran kepada kita. Nabi SAW bekerja, dijadikan untuk mencukupi kebutuhan beliau. Dan Nabi SAW adalah orang yang bisa dilihat sebagai suri tauladan yang baik di dalam jual belinya, karena beliau tidak pernah berdusta, senantiasa berbuat jujur. Dan ini merupakan sifat kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang benar. Jujur dalam perkataan. Jujur dalam ucapan. Jujur dalam bertindak dan berbuat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.